supaya saya menjadi guru yang kesan pertama cukup menggoda. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang super gini ya. Ada rekan yang serius sekali. Ada tuh orang yang memang serius sekali. Mungkin waktu dilahirkan ada petir menyambar. Anda lihat, waktu saya menyampaikan itu saya tidak tertawa toh. Ya, tapi orang tertawa. Justru pelawak yang paling lucu adalah yang tidak tertawa waktu melawak. Jadi ibu yang serius itu punya bakat untuk melawak. Karena yang Anda harus lakukan adalah mengatakan sesuatu yang tidak lazim. Yang tidak lazim seperti tadi, lahir ada petir menyambar, gitu misalnya. Atau tadi, contohnya ya, saya mau katakan dengan serius wajah saya ya, selalu coba tahan tidak tertawa. Oke, saya serius, tidak, jangan tertawa ya. Lihat, itu sudah mulai tertawa tuh. Itu loh, guru itu begitu. Kalau Anda katakan, anak murid kita itu suka melanggar peraturan. Jadi katakan, jangan tertawa ya, saya mau serius. Itu ketawa mereka. Oke? Contohnya ya, definisi dari sukses. Pria yang sukses adalah pria yang bisa menghasilkan uang lebih besar dari kemampuan istrinya belanja. Loh, kan saya bilang jangan ketawa. Oke? Saya serius dulu. Coba tahapan kedua ini jangan ketawa juga ya. Jadi pria yang berhasil itu adalah yang bisa mengumpulkan uang lebih besar dari kemampuan istrinya belanja. Wanita yang berhasil adalah yang berhasil menemukan pria itu. Lihat? Itu loh maksud saya. Jadi katakan yang tidak lazim. Katakan sesuatu yang unexpected, yang tidak bisa diduga. Jadi kalau begitu, bahagiakanlah murid-murid Anda dengan menjadikan diri Anda good natured. Ini loh yang saya mau sampaikan, guru yang menarik itu good natured. Alamiahnya baik. Senyum, ramah, mengangguknya pelan. Jadi saya contohkan ya, di TV kan saya sudah sampaikan, tinggi mana pangkatnya guru ini. Yang satu mengangguknya pelan, dengan yang iya. Coba, tinggi mana pangkatnya guru ini kira-kira? Yang pelan. Berarti kan kepala sekolah itu kalau mengangguk kan walaupun tidak mengerti. Kita adalah guru penumbuh bangsa. Kita adalah teladan bagi kesungguhan untuk menjadikan pekerjaan dan hubungan baik kita dengan orang lain sebagai upaya pengubah nasib. Kita meneladankan keyakinan bahwa nasib seseorang tidak akan berubah sampai orang itu sendiri berupaya untuk memperbaiki hidupnya. Kita meneladankan keikhlasan bahwa semua dan sekecil-kecilnya upaya akan dikenali. Maka kita berfokus pada melakukan hal-hal yang baik bagi diri sendiri dan bagi sebanyak mungkin orang lain. Saya ingin berpesan kepada saudara-saudara saya yang juga guru, yang baru memulai karir sebagai guru, anak-anak guru muda. Untuk dapat berhasil menjadi seorang guru profesional, yang pertama-tama Anda harus lakukan adalah Anda harus mencintai profesi itu. Anda tidak boleh masuk ke profesi guru ketika Anda tidak menyukai profesi ini. Anda tidak boleh masuk ke profesi ini sekedar untuk pelarian dari profesi lain yang sebetulnya Anda inginkan. So, Anda hanya bisa menjadi guru yang baik, guru yang berhasil apabila Anda mencintai profesi ini. Ukurlah itu pada kepuasan Anda melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi orang banyak. Sahabat Indonesia yang super, setelah kita amati bagaimana indahnya peran dari jiwa-jiwa yang ikhlas untuk meningkatkan kualitas hidup orang lain. Para guru super Indonesia, para guru penumbuh bangsa ini mengambil peran. seutuh-utuhnya peran dalam membantu orang lain mencapai pemikiran yang baik, penyikapan yang baik mengenai kehidupan, dan membangun perilaku-perilaku yang membesarkan kehidupan. Kadang-kadang tidak sedikit di antara kita dibatasi oleh yang dilihat oleh orang lain sebagai cacat, sebagai kekurangan. Tetapi Pak Didi yang super menaruhnya dalam sebuah konsep yang benar sekali, bahwa tunanetra atau cacat lain yang disandang secara fisik itu tidak boleh disikapi sebagai kekurangan, tetapi disikapi sebagai sifat lain yang unfortunate, yang tidak begitu diharapkan, seperti terlalu tinggi, terlalu pendek, terlalu gemuk, atau terlalu kurus. Nah, apabila kita tidak memboroskan tenaga untuk meratapi, untuk menyesali, atau memprotes kehidupan karena kekurangan-kekurangan kita, kita akan lebih bertenaga, berfokus dalam menggunakan kekuatan yang diizinkan oleh Tuhan ada pada diri kita bagi kebaikan kehidupan sesama. Sehingga para guru penumbuh bangsa ini berlomba bukan untuk menjadi yang paling kaya, bukan untuk menjadi yang paling luas tanahnya atau yang paling terkenal. Mereka berlomba untuk menjadi pribadi yang membuat murid-muridnya mencintai kehidupan mereka. Maka marilah kita meneruskan peran guru-guru kita yang telah menjadikan kita berdiri gagah hari ini dengan sikap pribadi yang memajukan kebaikan bagi orang lain. Hilangkan fokus kita pada yang kurang dari yang kita harapkan mengenai diri dan kehidupan kita, lalu berfokus pada apa yang bisa kita lebihkan bagi kehidupan orang lain. Berfokuslah pada yang melebihkan kebaikan, lalu perhatikan apa yang terjadi.